Sudah seharusnya kita harus menghargai makanan yang sering disia-siakan. Bahan pangan kita cukup banyak dan enak untuk disajikan. Bisa diolah macam-macam, walau nyatanya masih banyak yang belum terolah. Tidak perlu khawatir dengan makanan asing yang masuk ke negeri ini. Hanya memang perlu kita waspada dan terima perbedaan dengan tenang. Seperti pepatah kuno yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Banggalah dengan yang kita punya. Berkreasilah dengan bahan pangan yang ada, karena itu adalah karunia yang diberikan untuk bangsa ini. Lihatlah daratan yang begitu luas, lautan termangung, oh, terbentang, mengundang kita tak jemu. Siapkah untuk berjumpa? Berterima kasihlah pada Yang Maha Kuasa akan semua pemberiannya yang melimpah ruah ini. Lalu selaraskanlah dengan perilaku kita. Sudah seharusnya kita harus menghargai makanan yang sering disia-siakan. Bahan pangan kita cukup banyak dan enak